Beta mau ajak Cheris, Karen, Bertus, Joan, dan saya pergi di puncak si moto. Oh ya, asik. Kui Cheris, Karo Joan. Itu Bertus sama Karen. Liburan kemana ya? Gimana kalau kita camping ke gunung? Oh ya, boleh.